yang tawa. Di sebuah desa, ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Bawang Putih. Sang ayah hanya bekerja sebagai pedagang biasa dan mereka hidup dalam kesederhanaan. Meskipun demikian, Bawang Putih sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Selamat pagi. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir saat sang ibu wafat karena sakit keras. Bawang Putih sangat berduka. Dia menangis terseduh di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam. Semua warga desa yang ikut melayat merasa kasihan kepada mereka. Tak jauh dari rumah mereka, tinggallah seorang janda dan putrinya bernama Bawang Merah. Semenjak kematian sang ibu, mereka berdua sering datang ke rumah Bawang Putih. Ibu Bawang Merah membantu membersihkan rumah dan memasak. Hal ini membuat Bawang Putih dan sang ayah merasa bahagia. Hingga suatu hari, sang ayah menikah dengan ibu mereka. Pada awalnya, mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang. Bawang Putih mulai disuruh untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Saat mencuci baju di sungai, tanpa sengaja Bawang Putih menghanyutkan baju sang ibu. Karena takut mati, dia pun menyusuri sungai yang licin untuk mengejar baju itu. Sampai akhirnya dia melihat seorang nenek yang sedang menjemur baju milik ibunya. Jika ingin baju itu kembali, sang nenek meminta Bawang Putih untuk tinggal selama satu minggu. Selama berada di rumah nenek, Bawang Putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah satu minggu, sang nenek menyiapkan dua buah labu untuk Bawang Putih. Bawang Putih hanya memilih satu labu yang berukuran kecil untuk dibawa pulang. Sampai di rumah, Bawang Putih segera pergi ke dapur dan membelah labu itu. Ia sangat terkejut ketika melihat labu tersebut perhiasan berupa emas dan permata. Perhiasan itu sangat banyak, semuanya terkilau dengan indah. Karena terlalu gembira, Bawang Putih mengambil perhiasan itu dan bersorak. Mendengar teriakan Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya segera berlari ke dapur. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dipegang oleh Bawang Putih. Dengan kejam, ibunda Bawang Merah mengambil semua perhiasan itu, tak menyisakan satu pun untuk Bawang Putih. Karena serakah, sang ibu mengutus Bawang Merah pergi ke rumah sang nenek. Bawang Merah berpura-pura mencari baju yang hanyut, persis seperti ya Bawang Putih. Sang nenek pun meminta Bawang Merah untuk tinggal selama satu minggu. Berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah sangatlah malas. Selama berada di rumah nenek, Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Satu minggu berlalu, Bawang Merah menagih hadiah dari sang nenek. Sesuai cerita Bawang Putih, sang nenek membelinya dua buah. Ia memilih labu yang besar yang ia pikir berisi perhiasan yang sangat banyak. Setelah Bawang Merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Ternyata yang keluar dari dalam labu adalah binatang berarti. Tak ada satu pun perhiasan. Bawang Merah dan ibunya pun tewas bersama dengan binatang itu. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia sangat terkejut dan marah ketika mendengar kejahatan istri dan anak tirinya. Meskipun sedih karena kehilangan istri dan anak tirinya, sang ayah bersyukur putri tercintanya selamat. Dan mereka pun hidup bahagia berdua selamanya. Selesai. Pesan moralnya, kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka.